tiga macam majrur mudhaf, majrur biharfil jar, majrur bil idhofah dan majrur bitawabi'. Contohnya dengan harf jar, min wa minan nasi fi qulubihim, wa minan nasi fi qulubihim. Sini an-nasi majrur dengan harf jar, min qulubi majrur dengan harf jar, fi. Contoh majrur bil idhofah, misalnya baitullahi babut tayammumi. Allah majrur bil idhofah, at-tayammumi majrur bil idhofah. Contoh majrur bil tawabi' wa hiya an-na'tu wal 'athfu wat tawkid wal badal. Ada empat macam tawabi', majrur bil tawabi', mansub bil tawabi', marfu' bil tawabi'. Ada empat macam, an-na'tu wal 'athfu wat tawkid wal badal. Na'at. Soal yang terakhir, ndak, ma huwa an-na'at? Bayani sifatin min sifati mat, nah, tabian yudkar bayani sifatin min sifati ismin qablah. Na'at ada dua, hakiki dan sababi. Apa itu hakiki? Mustadiran ya'udu ilal man'ud. Nah, sababi, ndak. Sebenarnya na'at sababi muttasilan bi damir ya'udu ilal man'ud. Nah, contohnya hakiki, ja'a rajulun salihun, na'at hakiki. Pada salih na'at terdapat damir mustatir, fa'ilu damir mustatir, takdiru huwa ya'ud ilal rajul. Ja'a rajulun salihatun zawjatuh, na'at sababi. Salihatun na'at, wa na'atun marfu'i marfu'un mithluh. Zawjah fa'il, fa'il dari apa? Salihah. Wa huwa mudhaf, wal ha' mudhaf ilayhi. Wa dhamir ya'ud ila man? Ila rajul. Na'at sababi merafakan isim zahir bersama dengan dhamir. Salihah merafakan isim zahir. Mana isim zahirnya? Zawjah. Zawjah bersama dengan dhamir. Dhamirnya mana? Al-ha. Ha kembali ke man'ud, ke rajul. Al-'athf, ma huwa al-'athf? Tabi'un yudkar ba'da harfil 'athf. Na'am. Contohnya ada aful ismi al ismi, nah ada dua macam, ada aful isim, ada juga aful fi'il. Aful isim, ja'a Khalidun wa Salimun. Aful fi'il al fi'il, wa in ta'fu wa tawfiru wa tasfahu. Kalau menggunakan huruf limut terakhir jam, jika dua atau lebih huruf atofnya, semuanya ma'atuf ke yang pertama. Kalau menggunakan wawu, wa in ta'fu wa tawfiru wa tasfu, maka tawfiru ma'atuf ke ta'fu, tasfahu ma'atuf ke ta'fu, semuanya ma'atufnya ke pertama. Kalau menggunakan huruf limut terakhir jam. Adapun kalau menggunakan huruf tertib, maka masing-masing ma'atuf ke yang sebelumnya. Misalnya wa in ta'fu fataghfiru fatasfahu, misalnya ya. Maka taghfiru ma'atuf ke ta'fu, tasfahu ma'atuf ke taghfiru. Kalau tertib, menurut tertib. Dan taukid, mau taukid sebentar ya. Terangkan, jelaskan apa itu artinya? Di apa namanya? Untuk menegaskan atau mentaukidkan. Mentaukidkan apa yang diikuti matbu'nya. Terus? Naam. At-taukid tabi'un yuzkar ba'da matbu'in yu'akkidah. Yuzila ma yumkinu an yatawahhama as-sami'. Lafaz yang mengikut disebutkan setelah matbu'nya untuk menguatkan matbu'nya, untuk menguatkan mu'akkadnya. Dan untuk menghilangkan dugaan-dugaan yang salah oleh pendengar, dugaan yang tidak diinginkan oleh mutakallim. Qad qabaltul malika nafsahu. Aku berjumpa dengan raja. Raja itu sendiri, raja langsung, raja itu sendiri. Bukan hanya prajuritnya, bukan hanya utusannya, bukan hanya wakilnya, tidak. Raja itu sendiri. Qabaltul malika nafsahu. Taukid ada dua macam, taukid lafzi dan makna. Apa taukid lafzi? Yang diulang. Apa yang diulang? Cukup diulang isimnya. Nah, ada taukid lafzi bi'ainih. Mengulang nafas itu sendiri, baik isim, fi'il, harf ataupun jumlah. Kena hadara abuka abuka atau hadara hadara abuka. Ma'nawi apa itu? Istimal ilmu mengenai alfaq, iaitu nafsu, ainun, ajma'un, kulun, kita, kila kita. Nah, menggunakan lafal-lafal tertentu, nafsu, ainun, kulun, ajma'un, kila, kita. Badal, awal badal. Sebenarnya, badal. Tabi'un yasihu tabi'un yasihu ayyuh berapa matbu'uhu yuj'ala badalan minna tabi'un yasihu an yuhdafa matbu'uhu wa yuj'ala badalan minhu. Tabi'un lafaz yang mengikut yang bisa dibuang matbu'nya dan dia digantikan sebagai penggantinya. Karena badal dia maksud bin hukum. Maksud bin hukum. Adapun yang lainnya tawabiannya bukan maksud bin hukum sebagai penjelas, penyempurna. Badal ada empat macam. Badal kun min kun. Idakan al badal mada ainan mubdal min. Al badal itu sendiri dia sebagai mubdal min hunya secara keseluruhan. Najah Aliun ibnuka, berhasil Ali anakmu. Badal ba'd min kun. Idakan al badal juz'an min al mubdal min. Apabila badal bagian dari mubdal min. Jadi a'ti malaka thulutha, berikan hartamu sepertiganya. Sepertiga bagian dari malak. Malak hartamu. Badal istimal nafa'ani Muhammadun ilmuhu, bermanfaat bagiku Muhammad ilmunya. Ada kaitan antara badal dan min, tapi bukan kuliah, bukan juga juziyah. An yakuna lirqibab bainal badal dan min ghairul kuliah walal juziyah. Badal ghalat ja'al mu'allimu at-tilmidu. Ghalat menyebut lafaz yang keliru kemudian menggantinya dengan yang benar. Ja'al mu'allimu at-tilmidu, datang guru murid. Yang benar yang datang apa? Murid. Penyebutan guru ini salah. Nah, apakah karena sabuk lisan? Apakah karena kurang jelas misalnya dari kejauhan kayak guru? Nah, setelah mendekat ternyata murid. Bisa dalam badal walad. Tamrin udkur anwa'al majrurat fi min. Kemudian jenis-jenis majrur pada kalimat yang berikut ini. Yang terakhir tadi. Sampai terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Mana saja yang majrur? Sebagai apa dia sang majrur? Pertama. Allah. Sebelumnya. Bismi. Kenapa majrur? Berikutnya? Ar-Rahman. Sebelumnya ada lagi? Allah. Kenapa majrur? Mana huruf jar? Nah, mudhaf ilaih. Berikutnya isim majrur, yang mana lagi? Ar-Rahman. Kenapa majrur? Sifat. Nah, yang lainnya lagi apa? Ar-Rahim. Kenapa majrur? Nah. Kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Mana majrur? Kenapa majrur? Majrur bi harfil jar. Berikutnya? Kenapa majrur? Berikutnya? Kenapa majrur? Nah. Babu marfu'atil asma'i. Mana yang majrur? Kenapa majrur? Nah, berikutnya? Kenapa majrur? Sebagai apa dia majrur? Mudhafun ilaih. Apa? Mudhafun ilaih. Marfu'at mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Marfu'at mudhafun ilaih dan dia juga sebagai mudhaf. Nah, al-asma' mudhafun ilaih. Fi babi asma'il mansubati. Maksudnya majrur? Kenapa majrur? Kenapa majrur? Nah, berikutnya. Kenapa majrur? Selanjutnya. Sebagai apa? Nah. Ala Muhammadin Rasulillah. Mana saja yang majrur? Kenapa? Kemudian. Kenapa? Rasuli, kenapa dia bukan mudhafun ilaih rasul? Apa? Rasuli, kenapa dia majrur rasuli? Hah? Sebagai ba badal. Nah, mudhaf Allahi. Kenapa majrur? Nah, mudhafun ilaih. Bi'adabin alimin. Yang mana? Bi'adabin majrur yang huruf jar. Kemudian mana lagi majrur? Nah, alimin sebagai sifat. Nah. Fi masaila mukhtalifatin. Mana saja yang majrur? Masailah. Kenapa? Apa lagi? Kenapa majrur? Mudhaf ilaih atau mudhaf? Apa? Sebagai apa? Tau kit apa? Lafzi ma'anawi. Kalau lafzi berarti fi masaila masaila. Jadi ma'anawi. Fi masaila nafsiyah. Na'at sifah. An Abdillah bin Umar. Mana saja majrur? Terus apa lagi? La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati. Mana saja majrur? Kenapa majrur? Nah, berikutnya. Kenapa? Apa lagi? Kenapa? Naam, atas. Min mazadati imra'atin musyrikatin. Mazadati. Kenapa majrur? Naam. Selanjutnya. Ha? Atau foto badal. Apa? Na'at. An Fatimah binti Muhammadin. Mana saja majrur? Kenapa? Kenapa majrur? Nah, apa lagi? Ha, apa lagi? Ha? Yang mana anda baca ini? Binti. Oh, di nusah yang lain ya, Awan. Sini Muhammadin, oh nusah. Awan, beda nusah. Rasuli apa? Ha? Allahi. Tadi binti apa yang anda bilang? Ya. Binti sebagai apa? Sebagai? Kenapa majrur? Kalau mudhof enggak ada yang majrur karena mudhof. Kalau majrur karena mudhof inilah ya ada. Karena apa dia majrur? Fatimah dengan harf jar. Kalau binti? Hah? Itu asli dari kalimatnya. Bintun. Sebagai ba badal. Nah. Yang qasimul ismu ala kismaini, zahirun wa mudmarun. Mana sih isim majrur? Kismain. Kenapa? Majrur. Nah, apa lagi? Zahirin. Nah, zahirin wa mudmarin. Apa? Nah, badal. Di sini zahirun enggak salah ya. Zahirin. Berikutnya fi ahaditha sahihatin. Mana saja yang majrur? Kenapa? Apa? Ada majrur karena sighah taljimu. Oh? Karena apa? Fi'il. Enam, masukkan huruf jar fi. Terus mana lagi? Naam, sahihatin naam. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Ibn Hibban. Mana saja yang majrur? Kenapa? Apa lagi? Kenapa? Apa lagi? Kenapa? Nah, mana lagi? Kenapa? Nah, mana lagi? Kenapa majrur? Nah. Wa fi sya'nihi kullihi. Ada yang majrur? Kenapa? Nah, apa mana lagi majrur? Kulih, kenapa majrur? Naam, okey. Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Ada yang majrur? Yang mana pertama? Kullu nafsin. Kenapa majrur? Apa? Mudhaf. Mudhaf ilaih. Naam, mudhaf ilaih. Mana lagi? Mauti. Kenapa majrur? Masya Allah, barakallahu fiik. Demikian selesai. Khulasah. Tinggal ini sih tatbik nahwi dari Arabil Quran. Latihan-latihan nok. Demikian dianggap selesai pembacaan kitab Miyassar. Hari apa ini? Selasa. Rabu Kamis kesempatan murojaah. Nanti hari Senin masih apa ujian lisan ya. Nanti kalau bisa jadi saya itu satu. Dibagi 3 mungkin 3 kali. Saya paling terakhir. Masih dibagi hari kitabnya ya, dibagi. Saya kira 3 kali. Saya kira materinya yang bagi 3, ada yang awal laur saya. Nanti kalau ujian lisan bukunya semuanya taruh depan situ. Iya, enggak usah buka apa-apa. Kalau bawa buku di kamar. Simpan depan. Hari apa di sini? Senin. Iya, Senin Selasa Rabu. Waktunya waktu ujian lisan. Gimana cara pembagiannya? Ujian dulu. Ujian lisan 3 hari. Iya, tanya-tanya aja. Oh, dia begini, hanya enggak pakai buku. Interview. Nanti baru tulis terakhir. Anu, setelah. Kalau bisa pengumumannya bersamaan dengan CPNS. Jadi kita juga bergembira pada yang dulu sama mereka lulus nih. Tahapnya tentang jadi